Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kesempatan malam Sabtu hari ini dan minggu-minggu dan pekan-pekan selanjutnya kita akan membahas kitab nikah di Bulughul Maram dengan penjelasan Fawdil Ahkam. فقال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح مقدمة. Nikah dalam bahasa Arab makna hakikinya adalah al-wata'u, hubungan badan. Sedangkan makna majaznya adalah akad nikah. Kenapa akad nikah disebut dengan nikah? Karena di sini digunakan musabab, sedangkan maknanya sebab. Gunakan istilah musabab yaitu nikah yang merupakan hubungan badan, ini digunakan untuk makna sebab akad nikah. Akad nikah adalah sebab halalnya hubungan badan. Dan semua istilah nikah dalam Al-Quran maka maknanya adalah akad nikah. Maka maknanya dalam makna majaz dari an-nikah yaitu akad nikah, kecuali satu ayat di surat Al-Baqarah tentang perempuan yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tahillu lahu min ba'd." Maka perempuan tersebut tidaklah halal bagi suami yang pertama yang telah menceraikannya sebanyak 3 kali. Ila antangki hazau dan khairah, kecuali perempuan tersebut menikah dengan suami yang lain. Dan yang dimaksud dengan menikah dengan suami yang lain berdasarkan hadis penjelasan dari Nabi, hadis tentang istri Rifa'ah, maknanya adalah bukan hanya sekedar akad nikah dengan suami yang kedua, namun akad nikah plus hubungan badan dengan suami yang kedua. Maka fal murad, maka yang dimaksudkan dengan kata-kata nikah dalam Al-Baqarah 230 adalah hubungan badan, bukan hanya sekedar hubungan badan setelah terjadinya akad nikah, bukan hanya sekedar akad nikah. Dan dalil bahasanya nikah adalah satu hal yang disyariatkan, diperintahkan oleh agama, adalah Quran dan Sunnah dan kesepakatan para ulama. Dalil tentang Al-Quran, dalil dari Al-Quran adalah firman, di antaranya firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ketiga, "Fankihu ma thoba lakum minan nisa." Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian sukai. Dan ayat-ayat yang lain. Sedangkan dari hadis dan sunnah, maka terdapat banyak riwayat, baik berupa sabda Nabi, berupa perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Di antaranya adalah hadis yang nanti, hadis pertama adalah bab nikah ini, yaitu hadis yang Ma'syar al-Syabab, wahai para pemuda. Sedangkan kesepakatan ulama, maka seluruh kaum muslimin, baik ulamanya ataupun awamnya, sepakat bahasanya pernikahan adalah satu hal yang diperintahkan oleh agama. Dan syariat pun memang benar-benar menganjurkan umatnya, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk menikah. Karena pernikahan itu memiliki atau menghasilkan manfaat-manfaat yang besar. Dengan sebab menikah, maka akan tercegah berbagai dampak negatif yang besar. Oleh karena itu, maka menikah Allah perintahkan di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihu al-ayama minkum," dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian baik bujang ataupun gadis, baik budak ataupun janda, di antara kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang berstatus sebagai wali untuk menikahkan perempuan-perempuan yang ada dalam bawah kewaliannya. Dan Allah perintahkan masyarakat kaum muslimin untuk ngupiak-ngupiak, untuk ngelikitik orang-orang yang belum nikah-nikah. Maka al-ayama di sini tercakup di sana adalah bujang dan budak. Sehingga nikah kalah di sini tentu bukanlah yang dimaksudkan wali. Karena adanya wali dan tidak, tidak masalah untuk bujangan dan budak. Padahal al-ayama dalam ayat ini mencakup ini semua. Mencakup gadis dan janda, mencakup bujangan dan budak. Maka untuk gadis dan janda, maka bisa kita katakan termasuk yang ditekat, yang Allah perintahkan dan yang Allah tuju dalam hendaklah kalian menikahkan adalah para walinya. Allah perintahkan untuk mencarikan dan menikahkan perempuan-perempuan yang berhak waliannya. Sedangkan untuk bujangan dan budak kita katakan ayat ini ditujukan untuk seluruh kaum muslimin. Maka seluruh kaum muslimin punya kewajiban untuk bahu-membahu, tolong-menolong untuk memudahkan menikahnya orang-orang yang belum menikah atau belum mau menikah. Wahad amrun, ini terdapat perintah. Namun perintah di sini adalah perintah untuk menikahkan. Tetapi perintah untuk menikahkan, bukan perintah untuk menikah. Tetapi sebagian ulama memahami ayat ini sebagai dalil wajib bagi perintahkannya menikah. Dengan pendapat zahiriyah bagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan dan menafsirkan ayat ini. Namun yang tepat kita katakan ayat ini adalah adalah perintah untuk menikahkan. Adapun hukum menikah maka dirinci. Hukum menikah itu dirinci. Ada rincian untuk masalah hukum menikah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'tuluhunna ayankihna azwajahunna." Maka janganlah kalian para wali menghalangi para perempuan untuk menikah dengan suami-suami mereka. Berdasarkan sabab nuzul ayat ini, maka makna ayat adalah maka janganlah para wali menghalangi para perempuan untuk menikah dengan bekas suami-suami mereka. Karena ayat ini berbicara tentang seorang perempuan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicerai, kemudian beridah, idahnya berakhir dan tidak dirujuk oleh suaminya. Setelah idahnya selesai, rujuk sudah tidak memungkinkan, malah perempuan ini dilamar kepada masnya, kakaknya. Maka kakaknya jengkel ketika laki-laki ini datang menghadapnya untuk dan minta untuk dinikahkan dengan adik perempuannya. Dia mengatakan, kemarin datang nikahkan, kamu sia-sia. kamu lepas dan lepasnya juga sudah sampai tel, kan? Sudah kamu talak dan talaknya pun idahnya sudah selesai. Kamu sekarang minta-minta lagi supaya dinikahkan dengan adikku, tidak mau. Padahal ternyata si perempuan tersebut ingin kembali kepada bekas suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Fala ta'budunna, wahai para wali, janganlah kalian menghalangi perempuan-perempuan yang mau menikah dengan suami-suami mereka. Maka berdasarkan sabab nuzul, maka maknanya adalah menikah dengan bekas suami mereka. Namun bisa kita katakan ayat ini bisa kita maknai dengan makna umum, karena al-ibratu biumum bil lafzi. Kesimpulan itu disimpulkan dari teks yang umum. Maka janganlah kalian para wali menghalangi perempuan-perempuan tersebut untuk menikah dengan calon-calon suami mereka. Baik itu dulu pernah jadi suami atau memang belum pernah jadi suami. Maka di sini ada larangan Allah kepada wali untuk menghambat nikahnya perempuan yang ada dalam di bawah kewaliannya. Sedangkan di ayat sebelumnya di surat An-Nur terdapat perintah dari Allah diantaranya kepada wali untuk segera menikahkan perempuan yang ada di bawah kewaliannya. Maka di antara satu hal yang larangan dan di antara maksiat orang tua adalah al-abdu abdul, menghalangi dan menghambat anaknya yang mau menikah. Padahal dia menikah dengan orang yang dia sukai, dia cocoki, dan tidak ada alasan sa'i bagi orang tua untuk menghalangi nikahnya anaknya. Maka ini adalah maksiat orang tua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perbuatan yang dalam bahasa fikih disebut dengan adal. Orang tua tidak mau menikahkan perempuan yang ada di bawah kewaliannya. Kenapa? Ya karena yang melamar itu belum punya kerjaan tetap, belum mapan, karena ukuran mapan kalau sudah punya rumah sendiri, kalau sudah punya mobil sendiri, sampai kapan mapannya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nikahu sunnati. Sesungguhnya menikah itu adalah ajaranku. Faman ghaiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang meninggalkan ajaranku dan dia anggap meninggalkan ajaranku tersebut dan satu hal yang lebih baik daripada melaksanakannya, paling semini maka dia bukan umatku. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tanakahu taqduhu. Hendaklah kalian menikah supaya jumlah kalian banyak. Fa ini mubahim bikumul umam yaumal qiyamati. Maka aku akan membanggakan kalian, aku banggakan di hadapan umat-umat para nabi yang lain pada hari kiamat nanti. Nabi akan bangga ketika jumlah umatnya banyak. Kalau semua pada anaknya cuma dua, nanti yang dua ini boleh jadi ada yang ketabrak mati, ada yang perang habis semua. Maka apa yang Nabi inginkan tidak akan tidak terwujud. Maka nas dan dalil dalam masalah ini yaitu dalam masalah motivasi untuk menikah banyak sekali. Kenapa syariat demikian semangat memotivasi umatnya untuk menikah? Karena dampak yang timbul dari menikah yaitu manfaat-manfaat yang besar. Siapa yang dapat manfaat dari pernikahan ini? Pasangan suami istri. Kita dapat manfaat dengan pernikahan dan dampak dari pernikahan, adanya anak dan yang lainnya. Demikian pula yang dapat manfaat dari pernikahan adalah anak, adalah anak-anak kecil yang punya orang tua yang mengasuh, memberi nafkah dan seterusnya. Demikian pula yang akan dapat manfaat adalah bersama masyarakat. Jika di satu masyarakat itu pernikahan adalah satu hal yang sulit, maka pasti di sana terdapat banyak masalah sosial, pelacuran, homoseksual, dan yang lain. Demikian pula yang jadi manfaat adalah agama masing-masing orang. Dengan menikah maka dia menyempurnakan setengah agama, setengah agamanya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang hasan. Dan dengan menikah maka terjagalah agama seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut agama. Maka ini semua akan mendapatkan manfaat yang besar. Pasangan suami dapat manfaat yang besar, anak-anak dapat manfaat yang besar, masyarakat dapat manfaat yang besar, dan agama dapat manfaat yang besar. Di antara manfaat yang ada dalam pernikahan adalah terbentenginya kemaluan suami istri ini. Maksudnya apa? Tersalurkannya hasrat biologis dari keduanya. Manfaat yang lain adalah masing-masing dari keduanya bisa menundukkan pandangan disebabkan telah melakukan satu akad yang penuh berkah. Yaitu akad nikah, dia akan menundukkan pandangan hanya kepada pasangan hidupnya. Akan batasi pandangannya pada pasangan hidupnya. Tidak jelatan lirik kanan dan lirik kiri, bahkan punya al-khilan wal-khalilah. Punya pasangan-pasangan gelap, baik laki-laki ataupun perempuan. Manfaat yang lain adalah dengan sebab pernikahan maka memperbanyak jumlah umat Islam, disebabkan tanah subur keturunan, sehingga semakin banyaklah orang-orang yang menyembah Allah dan semakin besarlah jumlah kaum muslimin. Manfaat yang lain dalam pernikahan berarti mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan pernikahan maka berarti kita mewujudkan cita-cita Nabi yaitu al-mubahah, bisa berbangga di hadapan para nabi yang lain. Demikian juga manfaat yang lain adalah ada tasa'ud, ada saling tolong-menolong dan membantu-membantu untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan dan untuk memakmurkan bumi ini, memakmurkan dunia, meramaikan dunia. Coba orang tidak pada mau menikah, manusia habis, dunia sepi. Manfaat yang lain dari pernikahan adalah terjaganya nasab. Jelas, ini anak siapa, itu anak siapa, bapaknya siapa, mbahnya siapa, ketahuan. Kalau satu masyarakat itu tidak ada pernikahan, maka yang akan terjadi adalah penghinaan dan yang lainnya. Dan yang terjadi adalah akan banyak timbul masalah sosial, yaitu banyaknya anak-anak yang tidak diketahui siapa bapak dan ibu. Ini masalah sosial. Pusing nanti negara disebabkan pikiran anak-anak semacam ini. Maka nasab terjaga dengan pernikahan. Dan jika nasab terjaga, maka akan terwujud ta'aruf, saling kenal. Oh, bisa kenal. Oh, ini tuh putu nimbah baik. Ini tuh ponakannya itu. Kalau orang itu tidak menikah, maka tidak diketahui bapak simbahnya siapa, maka orang tidak bisa kena buhi toko. Maka dengan adanya pernikahan, maka terjaga nasab. Dengan terjaga nasab apa? Akan terwujudlah at-ta'aruf. saling kenal. Orang itu bisa kenal, oh ini ponakannya itu, oh ini ya, adiknya itu, oh ini anaknya si A, oh ini cucunya si B. Kalau kemudian kenal dengan sebab nasab terjaga, maka terjadi ta'aluk, ya, kedekatan hati. Oh, bagi anak ternyata ini adalah anak teman saya, ini sosok pencokok CS. Maka baru kenal sudah langsung akrab. Ada keakraban hati, gara-gara nasa, gara-gara penjaganya nasa. Itu enggak ya. Yang harusnya kedekatan hati itu prosesnya, tumbuhnya lama. Gara-gara ketahuan, oh kamu itu anaknya bulan toh, bapak pencokok akrab. Maka langsung kemudian terjadi ta'aluk, ya, kedekatan hati, langsung nyambung. Padahal untuk bukan siapa-siapa, tidak diketahui nasabnya. Ini kedekatan ini untuk membangunnya lama. Kedekatan ini bisa terwujud dalam waktu singkat, cuma dengan ditanya bapakmu namanya siapa, mana, wah si bulan itu, oh akhirnya sambung. Setelah itu apa? Terjadi ta'al. Bapak juga seorang anaknya jalan kemana, ternyata ketemu teman bapaknya, ternyata ketemu siapa-siapa. Itu pun cuma masalah besar, kan Pak Jumlah dengan gagal apa? Nikah. Kemudian setelah terjadi ta'al, maka ada ta'awun wa tanasur, maka ada tolong-menolong dan bantu-membantu. Oh ternyata kamu anaknya teman saya, maka akhirnya ketika orang ini yang mengenal ini, oh, apa yang bisa saya bantu? Cari kos-kosan, udahlah kamu di tempat saya gratis. Karena apa? Anak teman, anaknya teman saya, ada tolong-menolong, bisa dapat kamar gratis, kos gratis gara-gara apa? Terjaganya nasa, gara-gara apa? Nikah. Walaulah akad nikah, maka seandainya tidak ada akad nikah dan tidaklah terjaga kemaluan dengan sebab nikah, maka nasab akan kacau. Dan usul itu akan tidak diketahui. Usul itu bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Maka tidak diketahui ini anaknya siapa, putune sapa, cicitnya siapa, tidak ada orang yang tahu. Wal asbahat al hayatu fawda, jadilah kehidupan ini kacau, tidak ada hukum waris, tidak ada hak anak dan tidak ada hak anak, hak bapak atas anak. Wala usul wala furu', tidak diketahui ini bapaknya siapa, kakaknya siapa, ini anaknya siapa, ini cucu siapa, kacau hilang semua. Demikian pula di antara manfaat nikah adalah terwujudnya dengan sebab pernikahan terwujudnya al-ulfah wal mawaddah, kedekatan hati dan rasa cinta, warahmat dan kasih sayang antara pasangan suami istri, antara suami dengan istri. Karena manusia itu labuda harus memiliki sarikun fi hayatihi, partner hidup, punya pasangan hidup. Tidak akan lengkap hidup ini tanpa adanya pasangan hidup. Sekaya apapun berbeda, sebaik apapun pembantu, itu tetap lebih baik istri meskipun agak cerewet daripada pembantu yang baik, tetap nakasannya lain, tidak bisa tergantikan. Maka ini adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah hidup. Isyafiruhu, kenapa tidak bisa tergantikan dengan pembantu, karyawan, pegawai? Karena pasangan hidup itulah tempat berbagi derita, tempat berbagi rumu, tempat berbagi masalah. Dan dialah yang akan jadi teman, pendamping, yang akan mendampingi seseorang fi afwahi wa sururihi, ketika dia gembira dan bahagia. Maka dalam akad nikah terdapat rahasia Allah yang sangat agung. Yang rahasia ini akan terwujud ingda aksi, ketika terjadi akad nikah, jika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan terjadinya kecocokan antara suami dan istri ini, maka akan terwujudlah di antara suami istri ini nilai-nilai rasa cinta dan kasih sayang yang tidak akan mungkin terwujud di antara dua orang yang berkawan atau dua orang yang terikat dengan hubungan kekerabatan, kecuali setelah pergaulan dalam masa yang sangat lama. Maka di antara rahasia Allah subhanahu wa ta'ala dan betapa hebatnya akad nikah yang kurang dari 5 menit ini, ini akad nikah ini akan menjadi sebab terwujudnya kedekatan hati antara laki-laki dan perempuan, keakraban dan kedekatan hati yang hanya akan terwujud kalau cuma bersahabat dalam jangka waktu yang lama. Orang itu berkawan dalam jangka waktu lama, kemudian cocok, nah, bisa kemudian baru di sana kemudian ada kedekatan hati, kemudian bisa curhat macam. Namun dengan sebab akad nikah seminggu sudah ada masalah curhat sama istrinya, istri curhat sama suaminya seminggu. Ini untuk berkawan sudah di setahun, dua tahun baru dijajaki mau cocok, enak orangnya, kita jadi tebak curhat. Ini satu rahasia yang luar biasa yang tidak ada kecuali dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna inilah yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa min ayati, di antara tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allah di sini? Rahasia yang luar biasa dari sebab akad nikah yang tadi telah disampaikan. Maka jika orang itu memikirkan syariat nikah, maka dia akan jumpai di sini terdapat tanda kekuasaan Allah. Kedekatan hati ini cuma terwujud dalam boleh jadi padahal sebelumnya sama sekali gak kenal, sebelumnya cuma baru ketemu dua kali, pertama ketika nazar, kedua ketika datang ke KUA. Cuma itu pas itu bisa lihat lirik, namun masa apa luar biasa. Setelah itu akan terus keakraban, ya ini seandainya berkawan ini butuh waktu yang sangat lama. Maka jika orang berpikir maka orang akan gede-gede, ini tidak ada dalam, ini tidak terwujud dalam aturan manusia. Cobalah manusia bikin sistem perkawanan, model berteman apapun, bisa kamu wujudkan dampak yang demikian hebat luar biasa sebagaimana syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mau bikin acara keakraban, mau bikin acara apa, bikinlah model sehebat mungkin. Maka bisa dipastikan itu akan tidaklah bisa mengalahkan keakraban di antara dua orang yang sebelumnya tidak pernah kenal dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jadi tidak lain dan tidak bukan gara-gara menikahkan kamu dengan anak. Maka jika orang memikirkan syariat pernikahan dan orang membandingkan dengan cara-cara perkawanan yang dibuat, persahabatan yang dibuat oleh orang, mau pakai malam keakraban, mau berteman dengan Facebook atau mau dengan ini yang lainnya, maka tidak akan bisa menimbulkan keakraban dan kedekatan hati sebagaimana perkawanan yang Allah buat dengan syariat akad nikah. Maka Allah katakan dalam nikah itu terdapat ayat ini, tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pernikahan. Jika itu diperhatikan, maka terdapat bukti bahasanya ini syariat Allah, dan Allah adalah zat yang maha bijaksana. Maka di antara tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkannya adalah Allah ciptakan kalian min angbutikum dari satu jenis dengan kalian, yaitu sama-sama manusia, azwajan, pasangan-pasangan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bahasanya Allah katakan nikah yang Allah syariatkan adalah pernikahan dengan satu jenis, manusia dengan manusia. Tidak boleh manusia nikah dengan kambing, atau manusia nikah dengan jin, atau yang lainnya. Litatkunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan dengan sebabnya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah akan timbulkan di antara kalian kecintaan dan kasih sayang yang dalam waktu singkat dengan menghasilkan kasih sayang dan rasa cinta dan kedekatan yang sangat-sangat besar. Maka jika orang itu mau mikir, kebanyakan orang itu cuma lihat tapi enggak dipikir. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Maka dalam syariat nikah kalau mau dipikirkan. Maka jika orang semua merenungkan syariat nikah, maka di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kesempurnaan ilmu Allah, tanda kebijaksanaan Allah. Liqaumin yatafakkarun, bagi orang-orang yang mau memikirkannya. Demikian pula di antara manfaat nikah adalah terwujudnya kerjasama persatuan antara suami istri untuk mengurusi rumah dan keluarga, yang keluarga merupakan benih terwujudnya masyarakat, dan baiknya keluarga adalah benih baiknya masyarakat. Maka di sini terdapat pembagian tugas, suami bercapai-capai, berlelah-lelah, wetakasab, kerja dari duit. Setelah dapat, yungfik dia belanjakan, waya'ul, dan dia nafkahkan kepada istri dan anaknya. Sedangkan perempuan dalam syariat Allah, Allah tugasi untuk mengatur rumah. Allah perintahkan untuk mengatur ma'isyah, mengatur penghidupan. Dialah yang memanfaatkan uang belanja ini, bagaimanakah dibelanjakan dengan baik sehingga bisa cukup dalam waktu yang telah ditentukan oleh suaminya. Dialah yang bertugas untuk mendidik dan merawat anak-anak dan mengurusi urusan anak-anak. Maka ada pembagian tugas, ada wilayah eksternal urusan suami, wilayah internal urusan istri. Namun bukan berarti suami tidak bantu istri. Maka jika ini pembagian tugas ini dilakukan dengan baik, maka akan tastaqimu al-ahwal, keadaannya akan beres, keadaan rumah tangga itu beres, dan akan teraturlah segala urusan. Tetapi jika aturan Allah ini tidak diperhatikan, pembagian tugas ini tidak diperhatikan, istri maunya jadi saingan suami dalam masalah cari duit, maka sampai rumah sama-sama capek. Suami berharap sampai rumah itu ada yang mijeti, ada yang ini, ternyata sampai rumah istrinya juga sudah sama-sama capek. Akhirnya malah hiburan itu dia dapatkan dari teman kantornya ketika makan siang. Kau suara dan berasa kalah urusan, bubarlah rumah tangga. Wabihadana alam, maka dengan ini kita tahu bahasanya di dalam rumah perempuan itu punya pekerjaan yang besar. Yang untuk pekerjaan perempuan ini tidaklah kurang, tidaklah kalah dibandingkan pekerjaan laki-laki di rumah. Dan sebenarnya perempuan jika dia melaksanakan dengan baik kewajiban yang mitofiha dibebankan kepadanya, maka dia telah berikan kepada masyarakat seluruhnya satu pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang sangat-sangat berharga dan bernilai. Maka jelaslah bahasanya orang-orang yang menginginkan untuk mengeluarkan perempuan dari rumahnya dan dari tempat kerjanya kemudian menjadi partner laki-laki dalam kerja di luar rumah, maka orang ini adalah orang yang tersesat dan orang yang tidak mengetahui hal yang manfaat dalam tinjauan agama dan hal yang manfaat dalam tinjauan dunia. Dan dia tersesat dengan tersesat yang jauh, yang sangat sulit untuk kembali, sangat sulit untuk kembali. Apa sebenarnya tahu, namun dia punya keinginan dengan sengaja untuk menyesatkan. Maka manfaat dari pernikahan itu banyak sekali, sulit untuk menghitungnya dan menghitungnya, karena dia adalah sebuah sistem yang diajarkan oleh syariat, yang syariat ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia sunnah dituntunkan untuk terwujudnya manfaat di akhirat dan di dunia. Ya, maka lizawat adabun wa hududun, maka pernikahan itu memiliki adab dan batasan-batasan yang harus diperhatikan dan harus dilaksanakan dari dua belah pihak, supaya sempurna dengannya nikmat dan terwujudlah dengannya kebahagiaan dan jernihlah kehidupan. Adab dalam rumah tangga, adab dalam keluarga adalah hendaknya masing-masing dari suami istri itu memikirkan dan menunaikan hak pasangannya. Dalam prinsipnya, suami yang dia pikirkan, gimana saya menunaikan hak istri. Istri yang dipikirkan, bagaimana saya menunaikan hak suami. Maka jika adab ini diperhatikan, maka akan terwujudlah keluarga yang harmoni, biiznillah, insyaallah ta'ala. Dan dalam masing-masing memperhatikan kewajibannya masing-masing. Dia pikirkan hak orang lain dan dia pikirkan kewajibannya. Jangan dia pikirkan haknya dan dia pikirkan kewajiban orang lain. Maka ada dalam pernikahan, dalam hidup berumah tangga yang diajarkan oleh Islam, kata Syekh Tauhid Akam adalah masing-masing memikirkan hak pasangannya dan kewajibannya. Maka suami yang dipikirkan, yang ada dalam pikiran suami, bagaimana kamu menunaikan hak istri dan melaksanakan hak kewajiban saya sebagai seorang suami. Dan istri yang dia pikirkan, bagaimana dia menunaikan hak suami dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka jika demikian yang terjadi, maka bisa dipastikan adalah keluarga yang harmoni, keluarga yang tidak akan mengalami badai dan topan di bahtera rumah tangganya. Karena apa? Karena macam-macam punya prinsip yang sangat mulia dirinya. Dan jika dibalik, suami mikirkan hak saya dan mikirkan kewajiban istri, dan itu sebaliknya, maka tunggulah tak lama lagi akan terjadi badai dan puting beliung besar yang menerpa rumah tangga ini. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,